tersebut lah dia pulang. Norma kata tak ada bahagian dalam Islam Allah Ta'ala. Ini orang yang lemah ni yang kita ikut. Tuan-tuan yang mulia, ini dah jalan dia. Mereka faham apa kehendak surah Wal-Asr itu. Wal-Asr minal jika dalam usul kita punya faham lepas nak lepas dengan dia. Kita tutup lepas itu orang dengan Tuhan. Balik esok subuh tinggal imam lagi balik. Imam tonggak. Nah. Itu faham ke tak faham? Itu tahu pula kan? Nah. Sahabat dia faham. Nabi beritahu, Nabi sang sabda, kalaulah kamu tahu yang sebarang subuh berjemaah atau sebarang isyak saya subuh berjemaah, kalau kamu tahu lah pahala Allah nak beri kepada kamu ini, yang saya kamu datang walaupun kamu merantau. Ini tak nak pasal dengan sahabat, bukan dengan sahabat, dengan kita pada kiamat. Kalau kita nak berjaya, ni dah jalan. Ini dah jalan. Tak ada jalan lain. Ijina suratul mustaqim. Ya Allah tunjukkan kami jalan lurus. Imam baca tak sedap ke, imam baca sedap pun itulah baca dia. Dia tak ada baca surah lain. Dia berkata, Allah Akbar, ya si tak sah. Ya. Kita tukarlah pula, baca lain pula. Alhamdulillah tak. Alhamdulillah. Surah Fatihah. Bertahun-tahun berdulu zaman Nabi sampai kiamat. Ini lah surah Fatihah. Tak baca surah lain, tak sah. Tak betul baca bukan tak sah. Tak betul baca, kualiti tu kurang lah. Hari ni kita cakap tak sah. Tak sah orang pun takut ada imam. Ada satu tempat, imam tak ada semua sama orang. Nah. Ustaz kata dia tu baca tak betul tak sah. Nah. Datang orang tablik datang. Orang-orang tablik yang kata dia tak ada ilmu lah. Tapi apa dia sama orang ni di depan. Dia pun semayang Allah. Apa itu dia? Syaitan takut lah. Kami semua orang ni. Lain jemaah ni perintah Allah kan? Ini bukan perintah orang. Perintah Allah yang cita-cita tu. Lain jemaah ni. Allah perintah. Perintah. Ya. Kalau kita seorang bapa lah, kita nak pergi ke tempat, kita beritahu dengan anak kita perintah. Kau buat ni, kau balik mana? Kalau anak kita tak ikut macam mana? Nah, kalau bapa yang fleksibel, ya, bapa yang tak fleksibel, faham ni. Ajar kau. Kamu dengar kata bapak. Nah, macam tu, kita kira dulu. Anak kita dah. Lepas tu, dia lawan bapak dia. Bapak yang ajar tu. Kita nak macam tu. Allah perintah kita, tapi Allah maha pengasih, Allah maha pengasih. Walaupun manusia tak nak tahan perintah Allah, Allah tetap beri isi kepada dia. Tapi ke akhirat, tunggu lah. Ini nak usaha kita kena buat tuan. Inilah usaha Nabi Nabi, inilah usaha para para sahabat, inilah usaha yang ditinggalkan oleh Nabi kepada kita umat ini. Untuk kita usaha bina iman kita, yakin kita kepada Allah. Untuk kita ajak orang lain bina iman kita kepada Allah. Inilah kerja yang tugas kita. Ini bukan kerja kumpulan tabligh. Dan hari ini disalah anggap oleh orang-orang Islam, oleh orang Malaysia, dia kata ini kumpulan tabligh. Nah, saya bukan, saya belum masuk tabligh. Pertama dia kerja, tapi dia kata bandar guni oleh Allah, sampaikan dari aku oleh satu orang. Dan sahabat bermaksud Islam, Rasulullah, aku tak bisa aku sekali saya buat. Dan dia kata, kau kena buat dakwah, dia kata, kau tahu dia tahu. Abu Bakar pada hari itu, belum apa-apa atau perintah semayang pun tak tahu dia. Perintah semayang pun belum tunggu dari mana tu. Perintah semayang, kita tahu Islam ni ada atau masuk Islam ni ada, kalau ada perintah semayang tu. Ha, masa Nabi pergi Isra' Mi'raj tu, tujuan ulama kata, kata Nabi dipanggil beri hadiah. Itu hadiah tu. Hadiah kerana pengorbanan Nabi dengan para sahabat atas agama, Allah jemput Nabi pergi Isra' Mi'raj. Terima perintah sembahyang. Ha. Kerana orang muda, inilah hubungan makhluk kepada Allah, kepada halik dia. Walaupun Nabi tak ada, dengan amal ini Allah akan bantu. Wasta'inu bisabri wa salat. Kan? Cari dapat tolongan dengan sabar dan sembahyang. Nabi tak ada, Nabi dah wafat. Jadi sahabat tahu. Ini Nabi tak tunjukkan cara dia. Macam mana nak hukum dengan Allah bercerita dia. Dia sujud. Sembahyang dia kata Allah bantu. Walaupun Nabi tak. Contoh punya yakin ni. Yakin ni, siapa saja yang yakin dengan Allah, dia aman, Allah akan beri dia. Bagi contoh, ada satu cerita. Satu orang perompak, dia ikut-ikut perompak. dia merompak saja. Tak kalau dia kena kerja dengan polis, dia kena kerja dengan orang kampung. Dia lari-lari masuk bawah surau. Semuanya bawah surau, bawah surau. Lepas tu hari tu dia dengar satu ustaz atas dia tu sedang ajar. Kalau kamu baca Bismillahirrahmanirrahim dengan yakin, kamu boleh jalan kan? Kalau kamu baca Bismillahirrahmanirrahim dengan yakin penuh, bulat, tak ada lonjong. Bulat yakin kamu boleh jalan kan? Ini pengopak bawah rumah ni, dia kata, Masya Allah, ini satu ilmu ni. Ini pengopak ni, sejenis pengopak. Yang duduk dalam masjid ni semua, sejenis dia mendengar. Jadi dia tak mendengar. Tapi pengompak ni, kerjanya mengompak. Dia kata, Masya Allah, ini bagus. Dia pun lari, dia pun siapa lari, nampak sangat. Bila lari, buku. Wah, dia kata, ini hebat ni yang sudah dapat. Ini tak payah polis-polis ni. Hebat ni. Dia kata, Masya Allah, ini mesti membagi makan yang mana. Ustaz ni membagi makan. Dapat lain kerja. Ini kita jemput ni, Ustaz ni. Dia belak ajar kita kata, ini Allah. Fantastic ni tadi. Ilmu yang luar biasa ni yang tidak pernah dapat ni. Dia pun masak malam-malam, dia pun dijemput. Dia tuan, tuan guru, saya terima kasih dengan tuan. Saya nak ajak tuan makan dengan tuan. Untuk apa? Tuan-tuan tahu dia pun kompak. Saya terima kasih kerana saya dapat belajar satu ilmu dari tuan. Dan saya telah amal dan saya telah dapat. Kenapa tu? Malam tuan baca ajar Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca, saya amal, saya boleh jalan matahari. Orang guru kata, wah, dia tak kacak lah. Sebabnya. Kata orang lain boleh, dia nak. Ini bukan tiga orang, ini kita nak kisah masalah orang yakin dia tak kacak. Waktu dia bawa orang guru sampai dekat sungai tu, orang guru ni nak naik atas jembatan. Dia tak naik, kan? Yang mana? Semalam, tak ada orang baru. Bismillah, orang kamu nak naik atas jembatan. Eh, ini kena amal dia tu. Dia cakap dengan penumpang dia. Kan? Ilmu kena amal. Tak amal, tak dapat. Dia pun baca, tengok saya. Mesti nak amal. So, dia lalu. So, dah lain. Tuan guru ni sudah. Ni lah, boleh tak boleh. Kami makam tak happy, kena gelap tu. Rasa-rasa kan? Jadi, orang nak kata ni, orang walaupun dia tak tahu apa, dia yakin Allah tak bantu. Para sahabat, dia tak tahu apa kan? Para sahabat Nabi SAW, orang tak tahu apa. Bila dia untuk orang-orang orang kulit tu, orang hamba. Orang tak cantik. Tak cantik macam kita ni, orang lain ni, orang hantar. Nah, bila ni kena orang hitam, kulit hitam. Hidung pun tak kena. Bibit tebal, rambut kereting, macam dawai tu. Tak cantik. Bila Nabi pergi pusat mirat, bila dari tanya, hey Muhammad, kau datang bawa tadi daripada dunia, aku orang lindah. Nabi dengan Islam buat aku buat bilal. Bilal dia kata, tak ada orang dia. Nabi kata, aku buat bilal. Bila Nabi kata bilal, hei tuan, bilal ni kalau kau ambil kulit dia ni, kau ambil kulit bilal ni, kau letak kat muka kau ni, pertama cantik mulut ni. Nabi dengar tampak kaki bilal, bersama Nabi masuk surga, jangan bilal hidup ni. Kalau Nabi tanya bilal, aku dengar tapak kaki kau bersama aku masuk dalam surga. Apa malam kau? Dia kata, ya Rasulullah, aku tak tahu apa. Dia tahu cuma empat kul je. Bila ni, orang tak pandai nanti, dia cuma tahu empat kul. Bukan kul tu. Dia cuma tahu kul, ya, ayat di halusah, ayat tu. Dia kalau sembahyang, itulah ayat dia, sampai di mana. Kul, ya, halusah, kalau orang baca imam, tu dia rasa, itu dia. Bila dia tahu tu, dia azan tak sedap. Dia azan tak sedap. Tapi bila dia azan, penuh masjid. Satu hari satu orang sahabat datang, ya Rasulullah, bila dia azan tak sedap lah. Bagi aku azan, tak apa kau. Nabi senyum dia. Nabi tak kata, waktu kata, ya Rasulullah, boleh lah. Tapi dia kata, kalau tak boleh sekali, ya Tuhan. Bagi can aku sekali, boleh lah. Dia mengazan. Azan dia sedap, orang dengar aku semua. Macam dengar lagu SGP ni. Orang sedar, dia sama dia. Ya, bila ni kan. Waktu lepas semayang, balik kat dia datang. Eh, Muhammad, kau dah semayang belum? Dia boleh datang dari Nabi. Kau dah semayang belum? Eh, baru lepas selesai. Macam mana? Kami tak dengar kan? Nah, ini power dia hilang ni azan dengan dia malam kat langit dah dengar. Azan tak sedap. Kita azan kau main ni. Ayu Allah, ayu Rasulullah, ayu Allah. Orang pun tak kaya sini. Buat as-salat tu dengan naum. Dia ada terkejut ni. Dia ada terkejut orang bangun tidur. Aku nak terkejut orang kena bangun lah. Saya dia tak ada semang dengan orang depan. Kamu faham tak azan tu? Dia tak faham. Ya lah, bagi haram. Tak, azan tu dah jarak, tapi dia tak faham. Kamu tak faham. As-salat tu hanya menanam tak berdiri. Tak tahu lah dia tu. As-salat tu hanya menanam tu maknanya sembahyang tu lebih baik dia tidur. Oh iya ke? Baiklah, saya tak tahu, saya tidur ni. Tapi semua kita tak boleh tukar azan lain. Kalau tukar azan baru, ramai orang datang lain. Saya semua sekali ikut. Allah Maha Besar. Kan? Allah Maha Besar, terjuk orang. Kalau tempat saya tu, silap. Silap azan. Bukan silap, dia datang pukul 3 pagi. Dia tengok jam dia dah penang. Dia buka dia, dia ada pukul 3 pagi. Orang kapur datang semua. Apa ni? Dia tiga pagi aja. Kan? Eh, Allah, aku tengok jam aku pernah. Tanya aku sungguh pernah kan? Waktu dia kata, bagus juga ada yang salah. Ramai orang datang. Ada yang betul tak datang? Eh, laki pak, ini sama ini. Eh, ini kena rasa pak. Ini pergi dakwah, pergi atas iman. Ini tak ikut. Ini tak iman. Tak tanya-tanya keluar lah dengan Allah. Kontrol dengan Allah 3 hari penuh duduk dengan kapsin. Ya, Tuan Dari, kau tahu dari mana lah ada semangat. Lompat lari, lompat melihat malam. Ini kita-kita, tahu tak kita. Dan kita nak usahakan dengan mana semua orang kampung kita dapat datang selain dia. Ini macam Nabi. Zaman Nabi Masalah di Masjid Nabawi. Ya, Masjid Nabi ni tak cantik dengan Nabi ni walaupun seorang ni kecil. Tapi cantik macam ni. Nyaman gitu orang. Sebab kita orang nak enak mana? Pukul 2, pukul 3, pukul 4 semua. Kan? Ha, itu kat sini, kat Sarawak ni, kat yang paling awal dia duduk kat Sabah lah. Lepas dia makan pukul 9, dia tidur. Kalau kat Senayo tu, pukul 9, dia tidur. Hmm. Ini apa ni? Ini kita. Kita kena usahakan macam mana semua orang sampai kita dapat. Macam mana nak usah, ini dah dia. Waktu dia rumah ke rumah, lorong, pintu. Ajak dia. Dengan malu lah. Dengan malu lah saya ni. Wah, oh, saya ni Saya ni nah, tempat saya bawa sini. Saya nak pergi kas sini, malu je. Tuan-tuan mula ada sesuatu tu. Tentang sesuatu tu, kena ambil mobil. Kena ambil mobil ni. Dia full kena. Dia ada merah tu. Full kena dia kontrol satu base dengan sepi. Dia buat jarak pergi rumah-rumah. Dia dulu sepi. Dia tepi pintu. Tahu-tahu kan? Lepas tu, seorang ni salam, satu private tu. Private kan? Orang tu, orang tu keluar. Ah, nak apa? Dia kata. Nak apa? Ah, tak ada lah, nak ajak-ajak lah. Apa lah ni dah. Lepas tu, kita mengambil dia dulu. Eh, tuan! Oh, nak kata, terus! Nabi SAW dia lah Habibullah tuan. Nabi tu Habibullah. Nabi tu kekasih Allah. Nabi kita tu. Nah, cuba baca sejarah Nabi Nuh. Kekasih Allah tu Nabi tu. Tidak aku ceritakan semua kalung dari Nabi. Tidak aku ceritakan semua kalung dari Nabi dari Nabi SAW. Nabi tu Habibullah. Allah Muhammad ni Nabi. Nabi tu. Semua Nabi-Nabi diharamkan untuk surga. Selagi Nabi ni tak untuk surga. Nabi kita orang kita awal yang pertama kali mahu dia. Itu kan kita. Tapi sejarah tunjukkan tadi dia buat dakwah apa dia dapat. Tadi saya pergi sejarah satu orang. Nah, dia kan dulu dia tak ada cakap tu keluar sini. Lecture tu. Nah, keluar apa-apa macam kebun apa-apa. Nabi kita ni balik batu. Nanti kita kan, buat awak ni balik batu dulu. Pergi ajak orang yang tak kenal kata kita dia tu, dia balik batu. Nabi kita. Nabi kita dia punya handsome, dia cantik, bulan pun lama bagi mu. Kan? Nabi, dia terang lagi benda orang ni. Cantik dia Nabi kita. Saya tanya seorang sahabat dia, dia bincang Nabi Al-Qaq, dia punya baju. Ada sahabat dia, dia kata, ya Allah, aku tahu aku tak ada, aku nak sebab dia. Kau dah cukup malah tu, aku nak makan, nak malam dia. Aku nak cukup. Tapi tu buka baju. Ini pun ada, tak buka baju. Ini pun buka baju. Jadi tak baju, dia buka dia bercaya. Dia buka dia bercaya. Ini hati dikit kan? Buat dakwah, saya tak mahu tinggal dengan Allah, tak mahu datang ke semua yang ada yang mesti. Buat dakwah, kita kena mati, kita kena mati, kita kena sampai ke bapak dia. Kita ni tak apa, tuan. Tak apa kita ni. Tak ada apa kita. Kita buat usaha agama ni, Allah tak ingatkan dari kita. Kita ajak dalam masa yang ini. Allah tak ada pun kita lah. Boleh salam mana? Kalau boleh kita duduk, boleh akan kita jarak. Kita semua jarak Allah. Sama rumah yang ada. Hanya jelas satu sebelum. Apa lagi? Buat jarak. Buat jarak. Jarak rumah-rumah. Ada yang berlaku. Kalau Allah suka dengan mana ni. Insya'Allah. Semoga apa yang datang dari Allah ni. Kita tak mahu kita. Dan insya'Allah besok kita akan ke Turki. Dan lepas Turki tak tahu lah. Mungkin juga. Yang dua tiang. Ya, itu pun keluar dari sini. Ya, itu pun keluar. Siapa tak nak keluar, nanti dia keluar dari sini.